Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' Min Bulughil Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' karya Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kitab yang merupakan bagian dari Kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari hadis yang kedua dari bab az-zuhd wal wara'. Kita selesai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang kedua dari bab az-zuhd wal wara'. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Baik. Man hafizul hadis fal yaqra. Fadhal yang hafal hadisnya. Hadis pendek. Fadhal ya. Santa. Nah, yang lain. Fadhal. Santa. Yang lain. Man. Tafadhal. Naam, ahsanta. Tafadhal. Naam, ahsanta. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma قال أخذ رسول الله صلى الله على آله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun ibnu sahabi, sahabat dan anaknya sahabat. Sehingga kita katakan radhiyallahu ta'ala anhuma. Qal, beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi kedua pundakku. Faqal, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, seperti orang yang asing. Aw'abiru sabil, atau seperti orang yang musafir atau pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Dan Abdullah bin Umar, beliau pernah mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau masuk di waktu pagi atau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Maka ambillah masa sehatmu, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegangi pundak Abdullah bin Umar agar supaya yang hendak diberi nasihat ini perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Beliau memegangi kedua pundak Abdullah bin Umar, kemudian beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing yang tentunya dia tidak menetap di tempat tersebut karena dia asing. Atau seperti abir sabil. Abir sabil al-musafir alladhi la yastaqir hatta yasila ila watani. Abir sabil adalah musafir yang tidak menetap di suatu tempat sampai dia pulang ke negerinya. Sehingga jadilah engkau seakan-akan musafir, atau seperti musafir pengembara. Ini nasihat yang ringkas tetapi bermakna padat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umar. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara, seorang musafir. Yang nanti insya Allah akan dijelaskan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beserta faidah-faidah dari hadis ini. Dan Abdullah bin Umar, beliau pernah mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Artinya beramal, cepat, segera beramal, jangan nunggu pagi nanti. Al-masa khilafus sabah. Al-masa itu lawannya pagi, berarti sore. Wa huwa zamanun min adh-dhuhri ila al-ghurub. Dan sore itu adalah waktu dari zuhur sampai tenggelamnya matahari. Ini maknanya masa. ini makna masa, masaan. Kapan waktu masa? Dari zuhur sampai tenggelamnya matahari. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain wa au ila muntasafil lain. Pendapat yang lain dari zuhur sampai pertengahan malam ini adalah waktu masa. Waktu terhitung waktu masaan. Kaulan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dari zuhur sampai tenggelam matahari, ada yang mengatakan dari zuhur sampai pertengahan malam itu masih masuk masa. Masih masuk na'am masaan atau sore. Dan Abdullah bin Umar beliau juga mengatakan wa idza asbahta falatantadhiril masa. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu-nunggu waktu sore. Artinya segeralah beramal. Bila engkau berada di waktu pagi, ya segera di waktu pagi engkau beramal. Perbanyak amal soleh. Jangan menunggu nanti sore, nanti sore aja, nanti pagi aja. Apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu-nunggu waktu sore. Kapan itu waktu pagi? Wasoba awalun nahar. Pagi itu adalah awalnya siang. Wahwa naqidul masa. Dan pagi ini kebalikannya daripada masa sore. Qala fil misbah an ibnil jawaliqi. Dikatakan dalam kitab al misbah, dalam kitab kamus, dari ibnul jawaliqi, beliau mengatakan inna sobaha indal arab min muntasofil lail al akhiri ila zawali syams. Sobah atau subuh atau pagi bahasa kitanya, menurut orang Arab pagi itu adalah min muntasofil lail, dari pertengahan malam. Al akhir, dari pertengahan malam yang akhir. Ila zawali syams, sampai zawalnya matahari, sampai tergelincirnya matahari, yaitu sampai duhur. Ini makna sobah atau pagi, dari pertengahan malam terakhir, malam akhir, akhirul lail, dari pertengahan malam sampai tergelincirnya matahari. Hadza huwa as-shobah. Kalau masa dari mana? Dari duhur sampai 6 tenggelamnya matahari, atau dari subuh sampai pertengahan malam. Ada dua pendapat. Dari duhur sampai pertengahan malam. Adapun subuh, maka dia dari pertengahan malam sampai tergelincirnya matahari. Sebagaimana dalam kitab Al-Misbah. Beliau mengatakan apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Khud min sihatika li saqami. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat gunakan untuk banyak beramal, banyak melakukan yang bermanfaat, baik bermanfaat di dunia atau bermanfaat di akhirat. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan manfaatkan masa hidupmu, maksimalkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nasihat yang indah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ma yu'khadhu minal hadith, faedah yang bisa kita ambil dari hadith di atas. Al-ula, faedah yang pertama, هذا الحديث الشريف من أحسن الأحاديث الواعظة. Hadis ini, hadis yang mulia ini termasuk daripada hadis-hadis nasihat yang paling baik. Termasuk daripada hadis-hadis nasihat atau yang berupa wejangan yang paling baik. Fahuwa ablaghu hadisin liqat'il amal. Hadis ini enam hadis yang paling ablag, paling menyentuh, paling mengena untuk memutus al-amal, untuk memutus angan-angan, khayalan-khayalan. Wa tadhakkuril ajal, dan untuk memutus atau mengingat al-ajal, mengingat kematian. Di sini hadis yang sangat mengena untuk memutus angan-angan dan untuk mengingat kematian. Wal hafiz alal amal, dan untuk bersegera dalam melakukan amal saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara musafir. Maka hadis ini na'am memerintahkan kepada kita untuk tidak panjang angan-angan. Nah, tidak panjang angan-angannya sehingga dia sangat tersibukkan untuk meraih angan-angan tersebut. Ya. Pengen ini, pengen itu. Ya, si fulan sudah begini, si fulan sudah begitu, si fulan sudah punya ini, si fulan sudah punya itu. Angan-angan tinggi, angan-angan panjang, sehingga dia lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan akhirat. Beda dengan orang asing. Orang asing ketika berada di tempat pengembaraannya, ya, berada di tempat dia singgah, ya, maka dia asing. Maka dia cukup berbekal atau mencari kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya sebagaimana orang asing. Gak mungkin orang asing mikul emas 1 ton misalkan, ya. Nah, maka dia akan membawa sesuatu yang cukup baginya. Kalaupun dia bawa beras atau makanan, mungkin ya sekian, cukup untuk perjalanan sekian kilometer, ya, itu cukupnya, nggak panjang angan-angan, tidak tersibukan untuk mencari ini mencari itu, ya, akhirnya dia nggak sampai-sampai ke negerinya. Dan kalaupun sampai, dia berat membawa tadi, ya, bekal yang banyak yang dia cari di tengah pengembaraannya. Maka hadis ini memerintahkan kepada kita untuk tidak panjang angan-angan. Hendaknya di dunia ini kita seperti orang asing atau seperti pengembara. Wa tadzakkuril ajal, dan hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mengingat ajal kematian. Orang yang asing mesti dia tidak selamanya di tempat tersebut, sehingga dia meyakini bahwa dia akan berpindah dari tempat tersebut ke negeri asalnya. Maka orang yang hidup di dunia, maka dia akan selalu mengingat adanya kematian, ajal, bahwasannya dia di dunia ini sementara, ada ajal yang menanti, yang datang kapan saja dan di mana saja, yang datang secara tiba-tiba. Wal hafiz alal amal, dan hadis ini memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan amal saleh. Bersegera untuk melakukan amal saleh. Mencari bekal. Naam. Yang sebanyak-banyaknya untuk tinggal di negeri yang sebenarnya. Di negeri yang sebenarnya, tempat tinggal yang sebenarnya, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Atsaniyah, faedah yang kedua, yaqul kun fid dunya ka'annaka gharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Fa innal ghariba la yarkan ila daril ghurbah. Karena sesungguhnya orang yang asing itu tidak condong, tidak bersandar kepada daril ghurbah, kepada kampung asingnya. Kampung di mana dia terasing di situ. Sebagaimana manusia hidup di dunia ini, hendaklah seperti orang asing. Artinya dia tidak condong, tidak bersandar kepada dunia ini, tidak bersandar kepada negeri al-ghurbah, negeri yang asing tersebut. Walayat main biha, dan orang yang asing itu layat main, tidak tenang, tidak mutmainnah dengan tempat tinggal yang naam bukan tempat tinggal aslinya, tempat persinggahannya, dia enggak akan tenang. Wala yastaqir fiha, dan dia tidak akan menetap di tempat tersebut, di tempat dia terasing. Wala taskun nafsuhu ilaiha, dan dia jiwanya enggak senang, enggak senang dengan negeri asing tersebut. Fala yunafis ahluha fi hutamiha, dan orang yang asing tersebut dia tidak akan bersaing untuk memperoleh harta kekayaan yang ada di tempat di mana dia terasa asing di dalamnya. Maka ahlu dunia, dia tidak akan bersaing untuk memperoleh harta kekayaan dunia. Wa yuzahimuhum ala raghbatihim, dan tidak akan berlomba-lomba untuk meraih apa yang mereka inginkan dari kekayaan dunia atau kenikmatan dunia. Tidak akan bersaing dan tidak akan berlomba-lomba dalam hal dunia. Karena dia orang asing, musafir. Fa nafsuhu mustaqatun ila watani, jiwanya itu selalu rindu kepada negerinya. Jiwanya itu rindu kepada negerinya. Selalu ingat negerinya. Kangen dengan negerinya. La tuhdithuhu illa fihi. Dia tidak senang tinggal kecuali di negerinya, negeri asalnya. Fahuwa azimun ala safar. Dia adalah orang yang telah bertekad untuk safar, lakukan perjalanan. Muzmi'un ala rihlah. Yang sudah bulat tekadnya untuk rihlah, melakukan perjalanan. Jazimun ala naqlah, dan dia sudah menetapkan tekad untuk pindah, dari tempat safarnya ke negeri asalnya. Wa huwa fi baladil ghurbah ghair abiin bi ahlih. Maka dia berada di negeri asing dan tidak peduli dengan penduduk negeri tersebut. Karena dia asing, enggak dikenal orang. Dia enggak peduli dengan penduduk di negeri tersebut, negeri asing tersebut. Fala yanfa an yura ala khilafi adati ahlihi fil malbasi wal hay'ah. Dan dia enggak peduli kalau dilihat dia itu na'am berbeda dengan adat penduduk asing tersebut, ya, penduduk negeri tersebut, ya, dalam hal pakaian atau dalam hal hay'ah, gaya, adat, kebiasaan. Dia enggak peduli. Walaupun mungkin bajunya berbeda dengan baju yang dipakai oleh na'am orang-orang yang berada di negeri tersebut, negeri na'am asing tersebut. Ini kondisi orang yang asing. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar kita di dunia ini hendaklah seperti orang asing, orang yang dalam pengembaraan, orang yang dalam safar, musafir. Seorang musafir, dia rindu untuk sampai ke negeri asalnya, ke negeri tempat tinggalnya. Maka dia berusaha untuk bagaimana sampai ke negeri tempat tinggalnya. Kemudian kata Syekh, fal haditsu fihi al-hadd ala qillatil mukhalathah. Hadis ini ada anjuran untuk tidak banyak melakukan mukhalathah. Tidak banyak melakukan mukhalathah, campur baur dengan manusia. Karena dia orang asing. Orang asing ya enggak dikenal, ya. Walaupun dia berteman hanya beberapa orang yang dia kenal karena dia asing. Wa targhib fi zuhdi fid dunya, dan hadis ini terdapat anjuran motivasi untuk berlaku zuhud, untuk bersikap zuhud dalam perkara dunia. Tidak berlebih-lebihan dalam hal dunia sehingga menghabiskan waktunya untuk perkara dunia dan melalaikan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini anjuran motivasi untuk kita berlaku zuhud, bersikap zuhud dalam hal dunia. Sebagaimana orang asing musafir, ya, maka dia membawa bekal atau yang dia cari untuk sekedar kebutuhannya. Dan dia akan meninggalkan perkara-perkara yang bisa melambatkan dia untuk sampai ke negeri asalnya. Dia akan meninggalkan, ah ini gak perlu, ah ini gak perlu, ini gak perlu. Karena dia pengen cepat sampai, rindu, kangen, ya, untuk bisa tinggal di negerinya, di negeri asalnya. Qala Abul Hasan, berkata Abul Hasan, innal ghariba qalilul inbisat ilan nas. Sesungguhnya orang yang asing itu sedikit bersenang-senang dengan manusia. Orang yang asing itu sedikit bersenang-senang, bergembira dengan manusia. Mustauhishun minhum. Mustauhish, enggan atau tidak senang dengan penduduk negeri asing tersebut. Id la yakad yamur biman la ya'rifu ya nasbi. Karena hampir setiap orang yang lewat yang tidak dia ketahui, ya, nah dia enggak akan senang kepadanya. Orang itu cuek kepadanya. Kalau kau asing, berada di negeri asing, ketemu dengan orang, ya, penduduk negeri tersebut, maka mereka cuek karena enggak kenal. Cuek, enggak kenal. Wa yukthir min mukhalatatihi, dan dia tidak akan banyak melakukan mukhalatah, campur baur dengan penduduk negeri asing tersebut. Fahuwa zalilun khaifun, seorang yang gharib, seorang yang asing itu dia zalil, hina, khaif dan takut berada di negeri yang asing, berada di tempat yang asing. Ini kondisi seorang yang gharib, seorang yang asing. Maka orang yang asing, maka dia na'am akan menyibukkan dirinya untuk melakukan perkara yang bermanfaat di negeri asalnya. Maka orang yang hidup di dunia ini, maka dia akan memaksimalkan waktunya, memanfaatkan waktunya, melakukan perkara yang bermanfaat untuk akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sibukkan dirinya untuk perkara yang bermanfaat nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha sya'nul gharib, demikianlah kondisi orang yang asing. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan atau seperti orang yang asing. Nah, sudah azan ya. Untuk al-muadzin yadzin. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Qauluhu aw 'abiru sabilin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seorang musafir pengembara. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau seorang yang pengembara, pemusafir. Abirut tariq, musafir. Abirut tariq, yang melewati jalan, artinya musafir, seorang yang musafir. La yuqiru lahu qarar, dia tidak menetap. Wa la tahna'u lahu dar, tidak menetap di negeri tersebut yang dia lewati, yang dia singgahi. Hatta yasila ila darihi daril qarar, sampai di negerinya, yaitu negeri al-qarar, negeri tempat dia tinggal. Wa majma'il ahibbati wal akhyar, yaitu tempat berkumpulnya ahibbah, orang-orang yang dicintainya, keluarganya, karib kerabatnya, dan seterusnya. Ini seorang yang abir sabil, seorang yang pengembara atau musafir, dia tidak menetap di tempat singgahnya atau di tempat safarnya, di tempat-tempat yang dia lewati, sampai dia naam di negeri atau sampai dia tiba di negeri tempat tinggalnya, itu negeri tempat berkumpulnya keluarganya, naam, dan orang-orang yang dicintainya. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, la tarkan ila dunya wa la tattakhidhuha watana. Janganlah engkau condong kepada dunia dan jangan engkau jadikan dunia ini sebagai watana, tempat tinggal. Wala tuhdith nafsuka bil baqa'i fiha. Janganlah dirimu senang untuk tinggal di dalamnya. Wala tata'allaq minha illa bima yata'allaq al-gharibu bihi fi watani. Dan janganlah engkau menggantungkan dirimu kecuali seperti seorang yang asing, naam, dia bergantung atau bersandar kepada tempat singgahnya atau tempat safarnya untuk meraih atau sampai ke negeri asalnya atau tempat tinggalnya. Jadi janganlah engkau, naam, di dunia ini, naam, memiliki ketergantungan kecuali seperti ketergantungannya seorang yang asing di negeri asingnya. Seorang yang asing ketika berada di tempat dia terasing, di negeri safarnya, di negeri tempat singgahnya, maka dia akan mengambil perkara-perkara yang hanya diperlukan saja dari kebutuhan dunianya. Hanya cukup untuk makan, minum, atau untuk kendaraan yang naam menyampaikan dia ke negeri tempat tinggalnya. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang akan memperlambat, ya, memperlambat untuk sampai ke negerinya atau tempat tinggalnya. Fa'abiru sabil la tata'allak aw la yata'allak minha illa bima yata'allak al-gharib bihi fi watani alladhi yuridu dhahab minhu ila ahlih. Wahada makna qawli Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam an la attakhidha minad dunya illa kamata'in kamata'i rakibin. Janganlah engkau bergantung dari dunia ini kecuali seperti bergantungnya seorang yang asing, nah, untuk dia bisa sampai ke negeri yang dia ingin pergi. Naam, dari negeri tersebut ke negeri keluarganya, itu negeri tempat tinggal aslinya. Inilah makna ucapan Salman Al-Farisi ketika beliau mengatakan amarani khalili an la attakhidha minad dunya. Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku agar aku tidak mengambil dari dunia ini illa kecuali kamata'i rakibin, seperti bekalnya orang yang musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Salman Al-Farisi untuk tidak mengambil dunia ini kecuali na'am sebatas mata atau bekal atau barang yang dibawa oleh seorang yang rakib, seorang yang musafir. Nah, kalau dia safarnya dengan kuda misalnya, enggak banyak yang bisa dibawa. Ya, sedikit. Atau dengan unta. Enggak banyak yang bisa dibawa. Ini maksud ucapan Salman Al-Farisi. Yaitu seseorang tidak bergantung kepada dunia ini, tidak bersandar kepada dunia kecuali seperti bergantungnya seorang yang asing. Naam, terhadap dunia yang dia ambil, yang dia cari hanya seperlunya. Ya, yang dibutuhkannya dalam perjalanannya untuk sampai ke negeri tempat tinggalnya. Ini makna jadilah engkau seperti abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti pengembara. Pengembara yang dia bawa secukupnya, pakaian berapa, naam. Makanan juga berapa, ya, sekedarnya. Secukupnya. Dan dia tidak mau membawa naam yang berat-berat. Bekal yang memberatkannya. Mana mau ada orang naam safar misalkan jalan kaki berkilo-kilo, ya. Bawa tas yang besar kopernya, ya. Gak mau berat. Paling dia pilih 1-2 naam baju atau 3, ya. Sekedar untuk ganti di tengah perjalanan, naam, sampai dia tiba di negeri tempat tinggalnya. Bekal yang tidak memberatkan, bekal dalam hal dunia, makanan, minuman, pakaian. Fafil hadis, maka dalam hadis ini kata Syekh, dalilun ala qasril amal, dalil agar kita memiliki sifat qasrul amal, pendek angan-angan. Hendaknya kita memiliki sifat pendek angan-angan, tidak panjang angan-angan. Wal isti'dadil maut, dan hadis ini menunjukkan agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi al-maut, kematian. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala fi khutbatihi, dalam khutbah beliau Umar bin Abdul Aziz, ma'ruf, dikenal, yang merupakan khalifah kaum muslimin pada masanya. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, "Idza lam takunid dunya dara iqama wala watana, fayambagi lil mu'min an yakuna haluhu ala amrayn." Apabila dunia ini adalah bukan tempat tinggal, bukan tempat tinggal asli, dan bukan negeri yang sebenarnya, maka fayam bagi lil mukmin, maka seyogianya bagi seorang mukmin, an yakuna haluhu ala amrain, hendaknya bagi seorang mukmin, naam, keadaannya itu berada di atas dua perkara. Imma an yakuna fiha ghariban fi baladi ghurbatin. Yang pertama, imma dia itu berada di dunia ini ghariban, dalam keadaan asing, fi baladi ghurbah, di negeri yang asing, hammuhu tazawud liruju ila watani, maka hammuhu, cita-citanya atau ambisinya adalah at-tazawud, berbekal untuk kembali ke negeri asalnya. Ini yang pertama. Seorang mukmin hendaknya berada di atas keadaannya, dia berada di atas dua perkara. Yang pertama, ima dia itu naam berada di dunia ini dalam keadaan asing, seperti orang asing di negeri yang asing, maka hammu, hamnya, ambisinya, cita-citanya itu adalah at-tazawud, berbekal atau mencari bekal untuk kembali ke negeri asalnya. Jadi dia melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk di negeri asalnya nanti. Wa imma an yakuna ka'annahu musafir ghair mukim albatta. Atau yang kedua, dia itu seperti musafir, seperti musafir yang tidak mukim sama sekali, tidak menetap sama sekali. Bal huwa lailuhu wa naharuhu ala ihdahataini halatain. Maka seorang mukmin itu siang dan malamnya, atau malam dan siangnya, dia berada di atas salah satu dari kedua kondisi ini. Kondisi seperti orang asing yang pertama, maka orang yang asing dia ambisinya itu adalah untuk berbekal agar supaya bisa kembali ke negeri asalnya. Atau yang kedua adalah seperti musafir. Kondisinya dia seperti musafir yang tidak mukim, tidak menetap sama sekali. Demikian pula seorang yang musafir, maka apa? Di tempat safarnya dia hanya melakukan perkara-perkara yang seperlunya. Ya. Dan dia akan segera kembali ke negeri tempat tinggalnya. Ini kondisi seorang mukmin berada di atas salah satu dari dua perkara ini. Siang dan malamnya kondisinya seperti ini. Ima dia seperti orang yang asing, atau dia seperti seorang yang pengembara, seorang yang musafir. Wa qala al-Hasan al-Basri, dan berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, al-mu'minu kal-gharibi la yajza' min dhilliha wa la yunafisu fi 'izziha lahu sya'nun wa linasi sya'nun. Berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, seorang mukmin itu seperti orang asing yang dia enggak cemas, ya. Enggak cemas dengan hinanya tempat dia singgah tersebut, dan dia tidak berlomba atau tidak bersaing untuk meraih kemuliaan di tempat singgahnya tersebut. Lahu sya'nun walina sya'nun, dia punya urusan dan manusia punya urusan yang lain. Ini kondisi seorang yang asing. Seorang mukmin itu, kata Al-Hasan al-Basri, seperti orang asing. Dia enggak peduli, enggak cemas, enggak risau, enggak khawatir dengan hinanya tempat singgahnya dia itu. Dan dia enggak akan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan izz. Misalkan mendapatkan harta, kekayaan atau yang semisalnya, atau kedudukan, pangkat atau yang semisalnya. Enggak akan, karena dia asing. Lahu sya'nun walina sya'nun. Dia punya urusan dan manusia punya urusan yang lain. Demikian dikatakan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang terakhir, ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Ja'a fi ba'dir riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ibnu Umar, datang dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar, i'dad nafsak fil mauta, siapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Wa idza asbahat nafsuk fala tuhaddithuha bil masa. Apabila engkau atau dirimu berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu-nunggu waktu sore, berangan-angan untuk sampai di waktu sore. Artinya beramalah segera di waktu pagi apabila engkau berada di waktu pagi. Jangan menunggu waktu sore. Wa idza amsayta, dan apabila engkau berada di waktu sore, fala tuhaddithuha bis sabah. Jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Wa khudh min sihatika li saqamik. Dan ambillah masa sehatmu. Manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakitmu, yaitu sebelum datang masa sakitmu. Wa min syababik li haramik, dan manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa min faragik li syughlik, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa min ghinaq li fakrik, dan manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa min hayatik li wafatik, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini dalam suatu riwayat. Dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian kepada Abdullah bin Umar. Taib. Dan yang ada dalam hadis ini ya, disebutkan bahwasannya yang mengatakan idza amsayta falatan tadiri soba sampai akhir adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ucapan sahabat Abdullah bin Umar, idza amsayta falatan tadiri sabah, wa idza asbahta falatan tadiril masa, wa khudh min sihatika li saqamik, wa min hayatik li mautik. Insyaallah akan kita baca penjelasannya atau keterangannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.